Mayang, di mana kau berada? Hatiku sudah rindu kepadamu. Juga buat Pak Polisi dan Pak Tentara kita, sukses buat semuanya. Aku tak kasih buat semuanya.